Ada yang berontak dalam hatiku, tiap denganmu terasa ada yang kaku. Bingung aku memikirkannya, ada apa dengan diriku ini? Oh, oh. Tiap denganmu malah resah ku rasa, tiap tanpamu bahagia yang ada. Bingung aku bagaimana cara mengatakannya. Putusin aku dong, say, say, say, say, say, say. Putusin aku dong, yang, yang, yang, yang, yang, yang. Putusin dong, say, putusin dong, ya. Putusin dong, say, putusin dong, ya. Yakin aku selalu mencinta, nyatanya aku malah ingin pisah. Putusin aku dong, say, say, say, say, say, say. Putusin aku dong, yang, yang, yang, yang, yang, yang. Putusin dong, say, putusin dong, ya. Putusin dong, say. Satu hal yang aku minta, please. Putusin aku dong, say, say, say, say, say, say. Putusin aku dong, yang, yang, yang, yang, yang, yang. Putusin aku dong, coy, coy, coy, coy, coy, coy. Ganti baju. Ganti dihafalkan. Ini kamera lagi aja.